إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلق من ذاتهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Fakur muslim contoh kagungan cahaya boga harta sangka menjadi anak jadi muslim ala takur ini tanda akhlak yang mulia. Tapi upama ningali kenyataan tiwari kamelan kahariwang menjadi kolot sama gede ayuna si asidah kerja atas-atas diruksa kurupa-rupa kau musrikan ketika kau musrikan mau dimodernisasi cungkirin lantas nulis di nama jalan tersebut musrik mau musrik be kesana ganti modernisasi langkung melanjung hari wana atau mutrikan teh ayah nama gampil pisan bisa tigera imah ngaliwatan SNS dan tokohnya kemarin para antas mawat jika nak pokohun mana lagi tidak boleh bukan mau mawat padahal kita tetap aja nebak atau memprediksi nasib anak sejen hari nasib diri nama pokohun. Jadi naja yang ngaliwatan SMS mutrik mau mutrik gue. Sikuring kantes ngobrol, komplain sekalian mewakili umat, utama orang bersatuan Islam, ke orang KTG, jika tuh tayangan-tayangan mau berbau sirik teh berenfin, bangsa tahayul teh berenfin, naruh sakah tidak umat. Jawabannya ringkas, Pak Ustaz, ayo nama tahayul ge jadi duit gitu. Jawaban dari kesnya kurang ya, ah, si barang ini mah nganggap hiburan, tapi akibat kebarukan jadi rusak. Malian ayo nama dimunculkan deh, mencari nama parantas rada ngurangan. Ena muncul deh, jama-jama anu newakan jin, ina tipi ditayangkan deh. Kocok dongeng jinte badan, tapi nunewa mawa botol, suka harus di sebelah tahayul merusak pikiran. Jadi anu tidak dirusak, pikiran dirusak buka tahayul. Kuropat terus berlangsung. Ayana tepi muncul kendiri dengan berbagai macam variasi. Ahlak parantes rusak. Kebijakan moral terus berlangsung, karena berarti karena aksi terus berlangsung. Nanti keayunan paling keribut, pengaruhnya nanti ke anak SD menahan video porno. Saya itu kemelang, kalau ke wajah, kumaha, sayang bangga kurang ke sehari. Upama mengalih situasi seperti ayunan. Ngebandungan para pemimpin di luhur, para sewa hari diaturkan para amok juga tinggalnya pasti ada yang buru, ya pasti ada itu para warga berdana hari itu mengaturkan benar pasti ada itu para lila tapi hari ini pasti ada yang aja maka baru diaturkan itu gitu para amok atas antar kota payuan tak kira-kira baru tak kurang itu sambil kumoh yang harapan situasi dan kondisi yang semacam kenyataan ayun pirang-pirang baru datang di bekalan di bedelan ke iman erano pari. Sendiri mata di mana salah kayu keterangan, tapi saya mengerti proses yang lain nama, tapi itu tak kali yang penetapan hukum. Ayat pertanyaan di Rasulullah, pertanyaan saya, saya pabikum, tidak patah kosuk bantu. Wa kaifa bikum idza togo nisa ukum. Di naradapi kanesma, kaifa antum idza togo nisa ukum wa patako suba ukum. Rekumah sikap arahin, upama anak-anak arahin parantok patik. Idza patako suba ukum. Hari pasti, al-kuru di anistohan, kaluar dina kata angka. Namun baru lakuran di sesu di asuh, baru lakuran di sesu di care, dan akhirnya maka tinggalinnya begitu di asuh, di segini, di care, sehete, kakapun mengalawan. Saya ingatkan ke seorang bulan, upama parantes, beredar tuangin jadi minum haram. Para asik karena duting-duting baru dah bulan, mungkin baru dah baru tumbuh jadi jamak nuhese diatur, nuhese diterbitkan, duitnya nah lalu diatur. Jadi karena kebebasan itu, pola hidup kami para antek tidak jelas, malahan merasa maju bicara seperti itu. Pertanyaan tadi kira-kira telah kumah ngejawabnya. Saya sabikum, tiga bakal posuk bangkum. Rekumaha aranjen, rekumaha sikap, lamun anak-anak aranjen, despate. Singkurnya ini dia masih bisa dijawab ke perorangan, durat, ayinan. Nah, marginnya di sebab durat. Margi lingkungan terhadap begitu kuat untuk membentuk, mempengaruhi. Tangan-tangan yang berlalu tidak ini menepi ke kamar ajangan. Maka sepengaruhi kan ingat itu, tinggalnya saya namun gampang. Jadi mohon biasa dijawab kesorangan. Ya maka perlu dijawab kuat. Jawabannya tayangannya melalui pendidikan. Katakan pendidikan berlangsung masih kena baik kerana naburan komo lamun itu. Muka dua langsung cara. Saya bantu. Tidak masa ko tidak. Togo nisa ukum. Redaksi sana. Tidak togo nisa ukum. Rekumah di keparan dan lamun kaum istri di keparan togo, togo. Tajau zulhat sudah melewati bahasa. Sudah kegunaan dia. Turun kaum istri tingkahnya sudah lewat dari bahasa. Ari togo. Atana ditogo ibaratkan cari yang dikucurkan karena gelas, karena rantang, karena panci. Sepanjang kai kawadahan ke gelas, kai itu jelas bentuk, jelas arah, kan kawadahan mas. Tapi untuk kawadahan ke gelas tadi, kai itu mawer, kai itu tadi, tidak jelas arah, tidak jelas bentuk. Rekumaha sikap. Lamun kaum istri parantes tidak jelas bentuk dan arahnya. Para wakil kaum muslimin ini kami dijawab di salah nama berat. Umat yang harus menjawab melalui pendidikan. Pendidikan formal, non formal, informal jalan terus. Pendidikan yang mengajarkan dunia pada jalan terus. Nyakitu deh, ngaliwatan, tadarusan, beresan, pengajian Quran, ke kaum bapak, kaum ibu harus tahan jalan terus. Cinturing, Kabupaten Bandung, dina pembinaan-pembinaan ke para mubalik, ke para ketua jamaah, pokona sadarikan di masjid di bumi tongkuhun, najan hadir ukur limaan genepan, itu benteng kekuatan. Sembaik apa persoalan yang asal tadi ku ketua PT sekali beli diumumkan baik sekali dia disetuju dan selesai jalan terus. Balian sendiri ngobrol sekarang mantan seorang pendeta di Narita ada temuin dia. Anjena mengakui anu ngambil tajun daerah Arjasari di Kabupaten Bandung Anjena. Ternyata dia masuk Islam. Sendiri lagi ke Anjena. Anda bertanggung jawab. Sok kembali kembali itu. Anu Gus Murtad jawab nanti saya tidak memurtadkan. Nawan karena ngajawab tidak memurtadkan dalam kaum muslim di daerah itu daerah kepercayaan. Jadi untuk murtad bermarani nama nak dasar muslim. Tapi ada sebagian muslim yang ternyata tak bawa. Seorang juna sekarang ada pola yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin dalam upaya pemurtadan ayo nama sesumangat sehingga bangun gereja tapi ayo nama ngaliwatan cara nu biasa tok dipijawai kuburan persatuan Islam nah menurut dipijawai kurang persatuan Islam dan mereyuh weh ngandar bumi mereka melakukan seperti itu sekarang dengan alatan pembinaan rumah tangga ngeraya perawasi ngapain numawi itulah satu jawaban dina pertanyaan utama orang mengalih contoh seperti laut di lautan sakuriling bungkungnya asin tapi ari laut hirup masih ke bawah asin itu ada laut hirup tapi lama laut ngapain mah tangku balik ke bawah asin. Najan sakuriling bungking, akidah rusak, akhlak awut-awutan, tapi lamun budak kurang hirup jiwana, insya Allah, baris kuat, punya prinsip, mau gampang, tak bawa balik. Di Al-Quran surat Al-An'am, ayat 127. Allah mengingatkan, awam man kana mayyitan, fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mataluhu fid dhulumat laisa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Nah, ngaruat itu jalma-jalma anu tadina seperti mayit. Tuhi dihirupkan. Serta kami merek cahaya tamanehna pikeun berjalan di muka bumi. Nuri maksud mayit di dia, memutir para ahli takir, kaum jahiliyah. Saat ini datang pengajaran yang dibikin kura-kura, maka hari itu Allah nangat jama-jama teh clear mayit. Kinetan surah Al-Qusuhi disebabkan mayitul ahya mayit-mayit hirup. Jadi hirup tapi kualitas seperti mayit. Hari mayit teh apa? Menipanggul teh minimal keduaan. Malah ketika kuopatan juga tahu nanti siji mayit teh. Lamun mayoritas bangsa Indonesia seperti itu, mana tenaga kerja ulah, maka muncul nahu mokok baik. Sebab kualitas manusia seperti mayit, mayitul ahya, mayit-mayit hidup. Nyaku ayat dibiru kerjina hati menghadisi. Oke, biasanya dibuka dengan Quran surat Yasin. Ayat 12. Hari kamu para sepuh maka surat Yasin mas para nanti dirugi biasa nama darapal ngambilak moral misalnya darapal untuk antara di bawah di anolina sholat dan surat Yasin saya lupa kunaon ayat konotasi khusus sama surat Yasin saya jadi surat Yasin surat antrem gitu Namun di waktu sholat maka surat Yasin berbeda karena bulu-buluh berdasarkan ini. Mereka kita kumpul karena surat Yasin konotasinya karena goreng wae. Salat Yasin balik ya singgun gitu. Pemajikan berdebong ya singgun. Kita tidak pakai sholat. Jadi hafal karena surat Yasin tapi amal beda lain di maksud Yasin itu berapa. Nalihan satu pun dan sepuluh kata mengingatkan malah sering kali di seleleng sum surat Yasin padahal di tengah hidupkin manusia tengah hidup melakukan contohnya lain upami bumi ngarah tekatupan maling baca surat Yasin ayat ke salapan wajangan untuk ini ayat dihin saja kami ngejadikin di hari purana pahala pamin hal dihin saja di bukan mana pahala tuhnya ke hatinya ngali kerja mah nama dan macam aku tu maghrib dulu jadi pada dia mau kudu suci tina hadas macam aku tujuh balikan jadi waktu nama maghrib suci tina hadas macam aku tujuh balikan beres maca ayat desa nancepkan tangkal jarak mangga kau lihat dorang karena badan. Mudah saja itu maksudnya bapak itu nyalain dan maksud Quran dan maksud ku ayat itu malam menjal mahirup bis kasagar ku kata kabura nagan Quran tuh dibaca pun di anggar weh sehat tuh tapi harus pun kehalangan ku kata kaburan itu karena ku kata kaburan ketika kebenaran yang nyata di hadapan mata tidak terlihat. Jika Abu Jahal itu maksud ayat T bagi pakai kena jaga imah itu kalau mesti rusak bukan Islam ngerang itu mah imah tidak sempat malu satu ku minyak japaron hei pakai jemput surat jahsin minyak japaron kumit kotrotin karena sabun tangan kebun-kebun yang kurlingan imah di Madrid yang tidak jadi guna pisuk-pisuk keren seriwul kasih. Para wali sedaya kurang kembali namun sababnya karena kualitas umat seperti mayitulah ya tidak bisa hidup secara hati kurang kembali ke sejarah Umar bin Khattab itu jadi hakiki Abu Jahal angerwe seperti mayitulah ya malihan kuel menulis ikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima kalawan benar nuntunannya terang lain Ibnu Maktum mampu meningkat derajatnya nanti fungsi dipercaya jadi imam nalika Rasul berangkat ke luar di Madinah Ibnu Maktum nuntunannya terang fungsi dipercaya nyekal Madinah nalika Rasul dan para sahabat keluar ke medan perang. Madinah dicekal ku Ibnu Ummi Maktum. Padahal tunanetra etetet. Jadi tunanau, tunanetra jadi pemimpin. Dan seperti mawat batin para warga itu. Macam awat panon dohir, arif panon hatena lolong, ya usah. Ya. Malahan Ibnu Ummi Maktum dipercaya jadi muadzin Rasul. Di keadaan subuh. Padahal lolong kadang subuh dan udah tak percaya lu. Nanti kaki itu tak kalau ini disebut biru. Ibnu Ummi Maktum mana tunanya terak nuker ngalu melolong kadang subuh nur berdak percaya lu nggak berdua. Ayo nah kalau lagi jadi kali biru satu ini nur berdak ada nur lolong lagi percaya lu. Sehingga itu lagi saya tahu kenyataan mengenai adatnya di rumah itu memang tadinya banyak di adat tuh yang mau tunang ekra itu jadi pendeknya ya jadi di kuburan para lagi keren karena itu salah satunya hirup kayak gini memungkin Al-Quran mampu merenahkan diri saku maha kudus. Di Al-Quran surat Yasin ayat ke-12 Inna nahnu nuhyil mauta Jadi maksud begitu. Kalau tadi ada dalam mata jahiliyah seperti mayitulah ya, lajang sumping rasul ngadu bikin pengajaran, hari seperti itu maksud kukur. Para wajib sadayana sahaja panjang. Aku kurang sadayana berusaha mengelan terudang kurang ku perkara mudah itu jama-jama di anak mayitulah ya, nanti karena tindakan diri mahasiswa. Ku ilmu rumahnya mereka. Dari ilmu-ilmu masih dikitahu di jalan terus. Kepungkul kita agak ahli, misalnya ahli di Madinah. Hari-hari narasi pada naon itu. Nabi Musa, sekarang Nabi Harun, nah aja di kalendah Allah ngadakanan di naon, pada nabi gitu naon. Bangun mangan sekadar yang lebihkan kumahan caranya sekal jabatan atau menangkin jabatan mau cari imam dapur awan menjadi orang nomor satu. Upah mangan sekadar dari ngajarkan kumahan caranya neangan duit mumpulkan pas saja mau cari imam dapur awan menjadi nar jabatan panggurna pangkat panggurna jadi orang nomor satu bunar. Pengikut naloba, rek naon doi Musa datang tadi. Rek naon pikir naon Musa tadi. Rek naon pikir, nudi pun naon masih aja. Nyaita perkara, nudi sana hirupkin, karena hirup Tuhan itu. Umar bin Khattab lebih bisa. Kira-kira, nudi perlukan ke Umar, naon. Bung harapan atas, kawan nudi, pangaruh itu, menak kongkong, turun atau pisang, kira-kira, mau lebih terlukan ke Umar. Apa yang menarik bagi Umar di Khattab atau pisang? Pada nyalan harta, pasti benar. Nyalan sama rumah berpengaruh. Sabu bakar jama benar berpengaruh, lebih cepuk turunan menak, atau pisang, kira-kira, mau menarik ke Abu Bakar, mau. Para warga karena takdir misalkan rumah tadi nanti aku masih terangku balik pikiran cek balik pengajar dihidupkan kucara semua bisa aku pikiran jaman akhirnya justru malah agama direkayasa aku pikiran tapi terpinter agama bro tanpa agama itu ialah tanpa pengajaran mulai dihukum kurasu, pola pikir manusia takut mati karena nangka kadar nanti karena tingkatan balku tiru nal kaya ke dunia. Sakitu pikiran dulu. Nawa itu kepentingannya, Rasulullah itu. Turun Quran, segmentasi pola pikir. Karena lebih jauh. Nyata walakhiratu khairuwaqo mulai maka dikalah di Allah mu'alaqib tidak dalam maklumat simpul ini ngajak kok sering ngayak itu bahasa sering para dokter, para ahli guna disiplin ibu yang lain kemari bahasan ngenaan halalan kebidat. Kira-kira kepikiran dokter mau dimakan kehidupan dan buah. Darah dari teratur gigi, vitamin, perawat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini zat-zat. Jadi nggak halal, bergigi, itulah rencana mas. Simpul ingat baca, saya tidak setuju. Namun kehidupan dengan asal-asal dihasilkan bergigi, bervitamin. Nah, pakai masa depan itu akhirnya cekul makin Quran berapa itu pikiran jelma dan nanti sama itu kemaha-maha perlu turun Quran dengan sekadar ada seorang dan gigi ya, tapi roi, urusan gigi, urusan kita memang lalu ingat jadi naon kehidupan bukan hanya sekedar gigi tapi halalan, halal zatna kehidupan itu halal tidak melikna. Najat tahu sehalal, hal itu cara menang paling masih penyibat. Jadi halalan kehidupan dan halal dharma, halal mutahatunanya. Koma bergizi kehidupan itu, hari sarana maling masuk kehidupan itu. Ya halal koma itu. Bergizi, tapi lamun cara mutahatunanya putara haram, tetap itu kehidupan. Ini jadi kemelang kepengaruhan anak generasi muda baru dahulah. Hari karena lu haram dan nama mungkin bisa ditinggalkan. Ditawaran uang lu haram di dana oleh para waktu nolak. Upama bapak-bapak, ibu-ibu di dia di atongan daging babi kita sampai sekudu beli dari kita di mal. Yakin sih beri mal. Najan dipaksa lagi, kalah ngapak. Najan gratis ya, ngeru mau ditarima atas dirinya. Ngahina, ngatongan daging babi. Kiyo-kiyo-kiyo muslim, kiyo, nyanyi cara sholat. Itu kan, maksudnya. Hari kudu ada daging babi, maksudnya anak. Tapi anu masih bingung bahwa itu masalah-masalah anu bisa mempengaruhi barudak-urang termasuk urang mungkin tersebut nyata perpindahan hak dirinya anu disamarkan banyak yang bersifat spekulasi akhirnya muncul tuh di nasib itu unggal putih banyak hal-hal yang bersifat spekulasi simpulin lantas ditawaran kepungkur tawaran jimat nah, sebuah sampai terlalu namun dagang hayang payu namun jadi pegawai hayang dipertanya bangka hayang terenai karena kena iya payu anu bodas ya dipukus kuka yang bodas yang kadewe terlihat anak kajaban hargana 20 ribu isin dari perwari, sebagai isin lebih tutup disebut isin tapi di jalan api mulai ini orang putih, ini orang lagi gitu sesungguhnya ini dan kapan cuk aturan iklan semuanya ngajual barang lamun dijelas jual muli dengan barang yang belum jelas tidak boleh ukuran anak kita jelas, tidak boleh. Tak gitu, tapi selama jangkul kukuhulah. Kenapa itu di sini? Terus mendagang tepat, jadi suka bersama oleh penasih. Panggil mas Iman. Kasih goreng, ah moah, aku jelas tuh lah. Jangan ambil jelas, kakara. Kayak ada tawar harga. Dasar membutuh, kakara kena yang mau juga dulu. Benar kenapa kasih beli ke bapak itu sudah ya tinggal itu sudah dan berenam tak payu tak paksau tapi toh saya omong kenapa kakak kara ayah yang tidak filmah dibuka depan lagi kertas dengan alas tersebut tentunya tulisan dua jajar harganya 20 ribu jajaran anu luhur tulisannya tulu huruf bak indito jajaran muka dua, opat huruf, ya, bak, sun, sun, to. Sesuatu dan lima dasar, meluhur di ilmadi, menghadap di ilmu jorek. Dari hari ini jual isim, rujina pikir. Dan satu, manap, jad, tutup. Mutin di Al-Quran, inna Allah, yadzul rizqo lumayyasa. Ya, ini tajaman nama. Kalau anu balik ngajem Marta Brinsky ketika dari kesatir jurnya ada ngamung tinggali tulisan nanti jam tulisan anak goreng mau bapak lalu kita lalu lalu wanya 70 ribu nah kena kehidupan enggak tulisan anak goreng 15 ribu harga mau tulisan lalu jurnya mana wanya 70 nah ada yang apa jual direbut lo terima wakot Tongsi ngawarian dulu macam alas di rumah itu. Kejang, bapak mah kata aja ngawarian ujang, ujang itu baru ngawarian tak turun. Ya aku ngadu sebelumnya, cek ujang, selama mawar dulu, dagang payu ujang lain, cek ngecang, sampai ujang kan. Pada lagi kadangnya, juga malam. Ada spekulasi, ini perpindahan aku. Simpuring masih kena yang sulit menjawab pertanyaan. Mengenaan lalu lintas uang kaum muslimin, usaha kaum muslimin, tapi tak ibadah kaum muslimin ngaliwatan perbankan yang tidak lepas dari undang-undang perbankan. Hasilnya kemarin diberi undang pertanyaan dan Ustaz menuntut angkat ibadah haji ongkos nah ina hasil tiba deposito mulai di bank, kalau 1 miliar kan ada bunga deposito kalau dipakai untuk ibadah haji tinggal jawabnya ke waktu nah sama yang itu kapan mulai tina bunga deposito oke ongkos ibadah haji itu mayarnya ngeliwatan bang kan itu saya buka imah akhirnya mah ngeliwatan bang muluskan surat motor, surat mobil, ngeliwatan bang jadi sistem ekonomi di orang sudah lepas dari perbankan sementara bank syariah masih ngaran rene praktek belum bisa lepas dari undang-undang perbankan. Panuliman para terkabulit kusis pindah ke atau kumaha kembali ke kuring ngejawab sumiha selama belum bisa melepaskan dari sistem sumiha dimaafkan simpuring tengah jawab dibolehkan tapi dimaafkan maksudnya di oke jadi ludes seingkan harap nyata tanam tidak orang tupak angkot ya gitu ya lah namun bapak pada angkat ke kantor bukan angkot hari hari yang dikitri lain muhrim menang itu ibu-ibu pada ke pasar naik angkot hari hari yang jumlah laki lain muhrim menang itu tentu mana dulu ibu-ibu temukan tangkot, ayah penumpang lelaki terjadi. Ayah penumpang lelaki terjadi di rahang bagi anak-anak. Belum ke bagi anak-anak jam 11, urusan rumah tangga bisa awet-awetan. Bisa merusak masyarakat umum. Bapak-bapak rekan kantor, mereka sekolah, maka tangkot, ayah penumpang istri terjadi. Saya penumpang saya terjadi di rana menata pola masyarakat umum kita rusak. Tak seperti itu naik menaik lah karena angkot itu ibu kebenaran mereka yang mau kakek yang milih gue sama ibu nah itu aja milihan gitu mulai angkot jadi tinggali penumpang hati-hati mau anu kalau mulai penumpang saya berasa orang sini keluar tak ulah harus itu mah kata bagi anak-anak ya. Secara hari sederhana, jadi ada kekhawatiran kita perpindahan hati. Jadi tidak lepas dari spekulasi. Ayo kita saat rengse, dengan sidang Dewa Hizbah. Insya Allah, tadi dulu ya, jadi ngayang ke sidang Dewa Hizbah. Di antaranya ngeresekin persoalan di kacat. Zaman almarhum, Alisa mati. Menang anjir ngiring sidang yang belum selesai mengenai hukum suku kridel tadi itu masih kena pada waktu orang mencari ingin keputusan yang bisa dipegang oleh umat karena simpulnya ada bikin salah satu keterangan latar sahibu kamar sangka batu jauh ya sahibu nama hari mamoh ya nalakelah alanjun ulasan di gawe seperti pegawaian yang itu ngehalau ke mengharap ku alasan anu kecil alasan di diri dikare ngalalau ke satu tapi minggu itu sengit boleh melawak sengit belum melawak juga ongkok mekak tuh dikare ngalalau ke tapi nahan tubuh wanyu sengit belum laut, sengit goreng laut di papan itu di dapur-dapur nyawa yang mulu sama goreng tulis dari tanah ini laut gimana kan semuanya ngalah laut kocang semuanya bingung tubuh habis sama goreng hari lain kocang tuh mengalahnya jawab nate kita dasi ngalah laut kocang tuh nancepkin seger cuma sore dicokot malam minum kepan itu ngelalau kota itu kalau kita Yahudi itu Tapi ditanya kata nyamuk nak buat apa? Apa satu tidur aja? Kau cerita tu nyamuk nama tak ada tidur, kita tegar tegar Yahudi. Mengajar di bahasa di tengah-tengah kaum muslim. Kalau di kaum muslim itu ramah dulu. Berkelan, sudah kurang kurang. Tapi ilmu umum mengalah, tidak jadi jualan oge, kalau mana. Tapi karena ilmu agama sekarang baru dah jadi kita masuk SD. Tapi di rumah bergantung. Ibu-ibu dan cuma menita sekolah ke madrasah ngantok sekalian di HP adiknya. Pokoknya di mulut aja itu gak dasar tuh. Bulan remirin sama dasar itu, oh di mana itu. Jadi ini nah ke madrasah saya bilang ke sekalian dari ngantuk. Ya di madrasah teh gaming, buka relut ya, mencuri ya, dapat ngasu. Saka pun melancurnya ke nulis, gak perlu karena tonggongan. Ya nulis alis ya mari, oh waktu. Tunggu salah ke madrasah, atau tunggu salah ke guru, tapi di situ, kalau itu nah. Tapi tak sana dan di situ, guru madrasah, mari, ngeriyu, oi, ketim kurima, ngebandungan, perhatikan di halaman, di gana, oi, sabar jadi guru di madrasah. Ngadong turun, sudah ngadong curi, kurang. Ini satu jalannya terus. Dan memang kewajiban. Ilmu agama. Ilmu ayat yang bukan ini sekat ilmu nabali. Buka dua, sekat ilmu amali. Ilmu nabali, ilmu agama itu bersekat yon. Cukup kalau omong mau dipraktek tanpa praktek itu sudah dianggap bagus. Sekolah SD 6 tahun matematika diajar, ikhlas fisika diajar, SMP diajar, dia SMU diajar, di 12 tahun tak diajar matematika. Nah, datang matematika yang SMU tuh ini nggak baru. Kamu itu kalian semua matematika. Nah, kena warung mah matematika sudah tertulis saja cukup. Salah itu, mas, tahu ya? Kalau mobil yang biur mas, najar itu dipraktekkan, itu diwujudkan di dalam mas. Singkuri sering ada juga contoh oleh yang sejen. Pun halo, lulusan CDPD jadi insinyur kehutanan. Tugas di Sumatera bagian mereka tangkal kayu. Mana yang layak ditebang, mana hente, kirian, gitu lagi. Kita pulang, balik, dibetah. Ayuna, ngawaru. Mana yang penyuri tadi ngawaru, ngasih kuduk itu datang. Ilmu dunia wiyun, nato wiyun, anget kita wiyun. Tapi ilmu diniun, atau ilmu amaliun, mah, ketika itu kudu wujud, gimana, cakup mahal. Tak iya ada kesalahan yang tak baru tak kurangkan. Ilmu amaliyun. Baru kita ningkatkan karena guru kurang itu. Kim kuring bisa malu bikin, tapi sana buju, sana tak kabur. Di antara asal tidak maya, di tiga menteri, Kim kuring, saya konyol, Louis, nampak kenal bisa. Niup suri bisa. Mati kasati bisa. Mati kita bisa. Jadi lumayan gitu kalau orang bilang nanti bisa ngalami kenangan pas itu ada bahaya kurangnya dengan begitu lalu itu apa-apa jadi dapat kenang bisa nyusulin bisa metik gitar bisa metik kacapin bisa nah kurangnya itu bisa ngalami kenangan pas itu itu dia ada taruh atau bahasa area. Dan itu mereka. Nah lagu kena, nah nanti tak kenal, tak ingin aku sorangan, aku warga, aku masyarakat, hari nah lagu mampu. Tapi tak sadar itu mah, gemerum, prawargu, tak kesorangan, aku sedunan, saya ingin apa. Nah hari nah lagu itu, maka aku belum pakai aturan, aku belum pakai lagu. Latihan aja menurut ini, ramah tepuk pulihitan. De mayor, gitu. Ah, kemudian, yo de mayor como, mau kita. Lima, siapa peral, lah. Jojo rumpur como, gitu. Para lagi kerennya, tak gitu, dirumpur. Saya sadar diri, saya rada. tapi ngalajukeun hirup karahna karakana kusorangan kukula warga kumasyarakat tisah katil jalma muka ieu mah kudu make ilmu kudu make aturan nomari ngajar diayakeun pendidikan itu jawaban serta mudah-mudahan bisa memenuhi harapan jadi jalma nu berilmu. Tapi terjadi oke, kurang dibahana kekuatan. Sebab berilmu belum tentu jadi jaminan. Sekolah umum sebetulnya budak didorong, dibantu, sangat pintar dan kreatif. Iman di pokok. Sebetulnya lu pintar, lu kreatif. Nah itu lah, paling korupsi jadi. Iman di nomor itu. Jadi wadilan itu kaliman. Namun oke, itu sekaligus dari fungsi membentengi dari penyakit-penyakit yang merusak kepada ahli ilmu. Penyakit ahli ilmu, layakun rajulu aliman, hatta layak sulaman kaukohu, walayak sakiro mandunahu, walayak sagi bihi dunyan. Dia nasihatin, nanti lamun milik ilmu kudu buat bentuk kekuatan sengaja ada penyakit-penyakit yang merusak. Pirang-pirang berilmu jadi tidak bermanfaat. Kata betul, itu kamu kudu penyakit. Kahiji hasud. Kadiam omong, takabur. Nukatilu, rakus. Itu upama diri kesin mati nasihatnya tadi. La yakunu rajulu aliman wa jadi jaman benar berilmu hatta layak sudah mantaukoh sehingga sehatun kata luhurun wa layak kasiro mandunahu sangat tengah hina kata anakun wa layak tadi di dunia serta itu dijadi alat dan sekadar terdunia hukum mungkin kering ada perintetan jaga dengan penyakit kali kita kabur kedua kali diatu kedua tak kabur tak dulu nanti ilmu jadi kebermanfaan upami parantes kelentukan ku penyakit hati pirang-pirang keadaan jadi lapur memanfaat jadi tekalat itu weh karena dengan hayang naguri gun batur hayang ngaragran gun batur itu weh jamiru rebutan korsi. Dengan tahun 225 Hijriah, abad ke-7, umat bingung. Kok mau ayunan 1200 tahun di zaman Rasul? Hari ke tahun 225 Hijriah dan abad ke-7, umat para kacau. Ketika hebe dan panutan, sahat tutur sunun, upah masyarakat sedang kebingungan sahat tutur sunun, kacau ke luar. Jadi karena masing-masing nya cara riate ningali ngaliri pelirik ahli ilmu iya kena tuturkan emang lu pinter ya berapa yang menuturkan kadinya ternyata lu pala lu terkes nang sakadar iu rebutan porti cul umat umat tidak terkina umat tidak terpelihara itu para jabatan. Para warga sederhana, akhirnya umat jadi korban. Yang sekadar jadi taraji, nah sebabnya taraji, cukup berima ya sebab STG ada di situ, menurut kuliah, karena bangun, STG ada sebabnya, lakukan macam bata, itu sekadar luhur, tak mau STG ada di situ. Hari itu mah anaknya tara. Itu ya, sekapun maraya itu jadi STG, dulu ya, nabangun imah, dere, nabangun iman, etak tanah, estegir tea, kudu nama dihargaan, tak bisa ngetikaran setahun pun tetap makin reka. Tapi kenyataan anak, itu lagi harus pemana kemah. Sebagai penghargaan, jawa kemah, tuh, bumi jamai saiki kan lebar, sehingga pemandangan anak tak estegir di paling itu. Cik kemah, sehingga, dinasin, katukan, tapi ngomong cik kemah. Kita ini kurang pikir raya selutin hirup macam kadar jadi tahajud. Dina waktunya itu nggak perlu dibuka di mana itu. Oke, di mana perlu nyari yang beli SPG 5 tahun sekali terpaling dengan SPG-nya. Kira-kira masih kurang maksudnya jadi SPG ada sambilan hari itu. Kan kurang mau melihat kayak seperti. Tapi anehnya kepada lagi di waktu nanti cuma kan priwe dari taraji itu berapa bantu gue saya dengan pokok itu. Para wali mereka pasti kasih ke harus nambah udah kurang. Lamun tema jadi jalma pinter, ulah nanti sadar menjadikan yang bodoh sebagai oke. Tapi kudu jadi jalma, ini ditanya itu. Saya mengenali ahli ilmu bidang itu tuh ngarere ahli ibadah tak bukan si kurikulum mah ahli ibadah ketinggalan dina penampilan anak juga ahli ibadah pakaian anak gitulah pokoknya mah gue kecil pun pegawai di masjid atau babasahan lain ini anak itu turun ternyata ahli ibadah tuh pakai ilmu jadi ibadah tuh ada ilmu. Nutur kenali ilmu babur korti, nutur kenali ibadah, semakin ilmu rakyat dengan anggar lebih. Para warga sedaya nata, jika kesukaan warga kurang mah, kurang bekalan malu, kurang genteng kukaimanan, sangkar penyakit kasut kurang untuk lebar, ilmu maya jadi itu bermanfaat. Tuka dua, penyakit mengharuskan dan kuka ilmu teh, sombong, takabur. Tapi bahasa agama para waktu. Takabur ayat dulu, Pak. Ayat takabur hati disebat al-kudru. Takabur omongan disebat al-fakur. Serta takabur tingkah laku disebat istian. Jadi upama takabur hati disebat al-kudru. Seperti Rasul Nadawu, layan kurul jannata mantana fi kolbihi miskola zaroti min kibri. Sombong dina ucapan, sombong dina perbuatan, sombong dina Quran. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ada kata kaburan, seperti itu tadi di surat Yasin. Sekian jama perlu nasihat, tapi ngerti dengan jama. Margu serupan kena sifat kekurangan. Satu lamun salam percaya tak kabur, itu harimah nasihat yang saja. Semoga rasa panglupur, nak. Tak silah sakna jama berilmu, mungkis sedaya narima peringatan dari yang lain. Komo jadi imam. Bila salah jadi imam, sakitu salah kata subhanallah subhanallah itu kan berlebih gue aku mah kuring gue dan boga rasa kuring jadi imam itu rusak salahnya kalau belum itu mah sekadar sehe dina jumlah rakaat imam subhanallah kita lamun keluar angin batal nah ada sakitu keambut umamu mau berlebih gue kan tanggung ini mah mau nurah tuh. Kedaya makmum mana sanggup ke hari kalau bersih di nahada menyang makmum pemana bersih di nahada hari imam batal cek nabi depan mundur kan tadi dia bersih sok jadi makmum gula wayasa diru di nahada batal suci ke gula panggil orang mata kampung tapi itu bisa kamu bau nada ngeriuk dan kerana cek-cek kaburan di kampung itu merusak. Tukar dulu rakus. Lamun ilmu manca kadar jadi alat. Kenyumpuran kahayang hawa nafsu hancur jadi. Hari akhir itu rakus. Ayah dua rupa awet pada orang ayah nafas itu. Malah di diwarang itu nanti. Hirsun karena ilmu. Mana sama ngajarin satu mawak ada mau beyak ilmu mah. Yang bermanfaat muka dua awak karena ganjaran muat saya ganjaran di Allah maka kalau mencalon berjamaah paulah-ulah ayam pangharus halus kayak gambaran mahasiswa. Tapi mengharuskan mah hirsun karena dunia, karena jabatan, karena kehormatan. Ima langsung saya kebatan buhlun, hari buhlun mah bahir sedaiknya. Tapi semoga saya sayang pak, dibatur. Hirsun mah merek sedaik, tapi bukan harap merampas. Kata nanti, lu langsung saya merek, tapi niat narek, apa mulai mana? Musuh begitu tu. Jadi pasti nak kata mana saya pasti begitu. Tapi kini mereka itu pasti ngabagi kun, kuih ngabagi kun naon. Ternyata di belakang itu akan berangkat dan umat harga yang lebih mahal. Mengkudu ditembus 5 tahun dimusnah. Kata-kata pun membawakan kenalannya sebagai kirsun begitu tu. Nanya eta urang kada jadi lauk ngalih pantai aneh tadi keriuh weh gitu padahal ada bukti pantai segera tete sekarang kan ada yang ngecek mah salutik gudik na upan lauk mahangar lu kudu gede wah ayah no ujung upanah sakit kuruk lauknya sakit limpul wah ayah kalau lagi itu nah jadu salutik lauk kudu gede gitu sabar bahaya nanti. Jadi hirsun mahnya kedai nare, bari, oge di barengan, karat marapak guna soge. Saya anu bangun jika ibu-ibu, baita lamun meli baso, make tulang nu badak, meli aso, padahal kita hirsun, tapi itu nah, udah hari nana. Tapi tadi beja-beja, kita tak beli itu, gue kenal tulang atau baratan. Kau apa tulangnya? Terawangi kerennya hari jaman miskin. Sekali-kali nyayur tulang kecapur kunangka. Beda juga jaman Tuhan nyayur nangka kecapur tulang. Saya tulang ibadah sedikit. Dibersihan kalian ku penur. Tawarkan kata tangga. Bidi ibadah nyayur nangka pemagal tulang nama iwe amok. Nangke utawi bareng pulang pun diri negara priogi gitu. Papan pun tulangnya wungkul. Dagingnya bukan di sepeak ratusan miliar di ubur. Lu di papan itu kepentingan tulangnya we. Bantuan langsung tulang wungkul. Para wali berenya. Ini yang bisa merusak. Kali ilmu tekel pun jadi sumber manfaat, lalu muncul untukan kepada kisah-kisah, penyakit, sombong, dan rakus. Kalimah bentuknya ada suka imanan lagi, dan kalimah masih ada kalau. Kupamu kumake keimanan, numayu wajar. Jaman kalau lintas, lu mulai yang muna, mencakadah, mencakadah, tingkat kata kabulan. Jadi diri pentingnya pendidikan agama, sok udang teh kena pinter, kena kreatif, tapi punya benteng yang kuat kena dirinya, nyata iman. Kena kurang surat al-Quran, mari mengatakan iman itu sebagai dasar. Walakin Allah habba ba'dulaikum iman, wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi ayat biasan yang terbaik. Itu jiwa-jiwa iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatkan kekuatan iman. Tanamkan keimanan kabar udah. Mudah-mudahan weh, mudah-mudahan bisa bertahan. Jika bawahkan. Untuk ngapikan salah nampok. Lu harus dianggap goreng. Lu goreng dianggap. Malahan tentunya sama dikitkan. Bisa saja jangan sekarang kejujuran sebagai nilai itu. Kurang sehat di Yusuf. Tomboro di luar, ini mahal kakapun mati Yusuf kemenang dukungan. Di kantor, kakapun mati Yusuf di asing Yusuf. Jadi, kakapun mati Yusuf, kakapun di iman wae, kakapun dukung di Yusuf, kakapun. Bapak, teman-teman, bapak, mah, pada jabatan lebih luhur, digawe dukungan juga, mengalami kuanu canak itu. Sambar imam motor teh mau etak sini. Bek jual. saya dan buah bersama mobil sekarang kena saya, hari itu mamerenan menang warisan. Saya bapak mula terbuka. Akhirnya alhamdulillah, begitu kan sekarang kena saya dari salah satu makan rata-rata parole. Sudah sebenarnya tapi itu nggak penting lah orang pun kuburannya dan lain nyantung juga namun begini bapak kenapa aku dia katanya pendek ini sebuka warisan coba dan jawab sekutu laki na meren tak usaha dagang non bisa tak bapak masih bisa senada usaha dagang ya tapi ya alhamdulillah ngerus itu laki na pun anggar bilang kesolehan. Ternyata itu juga laporan dari ayah dia. Oh, kenapa? Usaha terdapat. Kenapa orang itu? Dan kenapa jalan-jalan kok ngawal di bawah di kantor terakhir. Secara kita tempat itu memang sudah terakhir dibutuhkan ke pemajikan anak sempat apa harus maling pembarangan. Oh, karena jujur itu di imah oleh kedudukku. Salah kena tu adalah kalau kalau si nuki tu mana gelok, salah kena tu bukan suka ke, boleh atau mana tu jujur mana yo. Ini saya jawab nanti kalau tu enteng ni bapa hari gelok cara dia macam nak itu. Jadi kadang-kadang kejujuran di rumah orang tu, kejujuran itu keimanan itu lebih kuat. Seluruh kita berbodana kalau tu memang aspirasi kita mengkara itu tersebut. Jadi baru dah berilmu, salamkan keimanan yang kuat. Singkuni dari macatin, saya dengan surat Maryam. Jangan bahan perhatian kau orang kadayan. Ada ayat ciri-ciri lah. Namun baru dah menjadi khawatir. Ayat 2 kecap, bentuk huruf matamu. Kolam terpak mau dibaca kolam pun kita generasi soleh segera menulikan lengkah jumpa solehan kolam tapi lama baca nak kolam pun lama disukun ini generasi musik soleh yang berbeda ada berbeda jalan seperti gantar nyerat di nama jalan Duhar kapubur judul tulisan antara kolam dan kolam. Jadi walaupun mas generasi yang berbeda jalan, mesti tolak. Ciri-cirinya dengan berada yang nyakit. Pak olapa mimba dihidu. Walaupun pada sholat. Lahirlah generasi yang berbeda jalan, berbeda arah. Keluar pengaturan, mutasi siapa? Abel sholat tak ciri mutasi di ningal gentalan. Saya tidak pernah diwaspadai. Namun bangsa terus menyalakan salat, hasilnya itu berbeda jalan. Wanta bau kehawan menyusulkan hawa nafsu. Imam Az-Zahari mengingat, Imam bau kastirkan ayat kita. Jadi maksud apa yang salat, marah-marah menyalakan salat, lain menyalakan sungi kehawa saya. Tapi mungkin maksudnya, Ahluha an awtohuha Sokna akhir itu. Dan tentang sholat dunia akhir, tentang berlaku, tentang itu. Sokna akhir itu. Jadi ada undur kesengajaan. Tunggal salat di akhir ke waktu. Sekali-kali akhir waktu kenapa orang tak salat. Tapi orang dia mah, insyaAllah berlaku semangat lah. Ya tahu mengadani adan bohor tak alhamdulillah seperti nyabunya nyabun itu iman kalimat kalimat tahu maksud mengaloh apa aloh apa ya alhamdulillah sudah ada tu lagi bohor setengah kilo solat itu hari mengadani alhamdulillah solat bulan kuah itu jadi sekali kali nabi ada alasan siapa nabi kita solat subuh kesiangan. Terus pinggir panah kuali malah. Nyalika sabar murid ke Madinah. Sampai kita merek ke tubuh nakun, para sahabat tersiap. Di para sahabat, inilah istirahat ke Nabi Kaya ke di tubuh sholat subuh. Maka dia beli kumuh para sahabat dan para tersebut itu kekuatan Nabi istirahatnya dunia ku Nabi Lulian asal ayamnya sambut jaga darah sekaburangan tubuh Bilal masuk tetap semangat dulu lagi anak ya Rasulullah abu lah kena jaga ya kena itu masuk sudah istirahat Rasul sana sebelum tiba Bilal sebat jaga Rasul salib ngarane sana butuh honta Suai mau jaga udah ribut dan buat panon yang tadi pun datang dulu sana tiba Nusang gelana buka Rasul sama mau segi Tugas saya bisa dayana bila bisa berkurasa. Ongkos kamu, jika uramu juga keluar hal tadi. Memalukan sampai artinya monok juga kilmu. Jika uramu. Ya, Rasul itu biasa. Orang adan, adan, adan kepada awal waktu. Adan itu saja untuk salat berjamaah kepada yang ada. Itu bisa ya, awal waktu. Ada biasa yang atau pakai pengeras suara lo itu bangun warudu sholat lah pengeras sholat subuh dua rakaat saya kan kirina sholat dua rakaat memang sholat subuh muhakkadah najan kaburannya sholat tapi itu hari wajib mah sah bapak-bapak berhutu ibu-ibu mengkajianan pada sholat sunat lah bangun sholat sunat itu lah sholat sunat itu subuh berat oke jam di paruman lampu konten tutupkan anggar emang lagi kata balun burang terakhir saya Nabi kantor sholat antara satu waktu mati Nabi kata perang kondak ada alasan tapi lagu ngajian tapi nunggu waktu mengakhirkan masalah lagi ini alasan yang bisa dibenarkan oleh karni lima parameter menyebelekan saya tadi maksud ruh salah sehingga kekuatan rumah jadi runtuh di mana ruh ibadah salah terjaga jadi ciri mengganti adoh sholat numawi budak dekati suara sok-sok berah sholat kita kisahnya kalau di parentah ke Nabi kan kita sudah kesalahan menteri kita untuk kajokan ada ibu-ibu rumahnya pembelakangnya sesuai kurang-salam sebudak nanti kita lah semua ini berdegung berdegung sesuai kurang-salam jahroi yang kena wudhu nanti diantur di rumah ayawi budak malasana ketarung lagi kena dapat mu bapak mahi sampai tong dijari peluang dan budak jadi penasaran mau memaksa jawab nanti ayo segini waktu beri ayo cara aku mana kita sendiri yang kedua wasabong syahwat mengikuti hawa nafsu menurunkan hawa nafsu tak ada nanti itu kenyataan tinggal iwe dina bentuk pakaian penampilan akhirnya baiklah perantuk tidak memakai norma-norma tapi nabu karena hawa nafsu cek hawa nafsu nafsu nafsu nafsu jalan yang harapan atau bagus itu tanya orang yang tidak ini berapa waktu ini dan awal itu jawabannya nanti kembali ke utak agama telah dilutaskan makmurkan madrasah dimakmurkan masjid dimakmurkan barudah dan kita contohan hari para berusaha mah kenapa hasilnya tidak sesuai yang diinginkan kurang terangkan bebas dengan tanggung jawab jangan sekadar kasih sifat ke Allah keamanatan ke Allah kurang dalam tanah dan tugas Nabi Bing, Nabi Bing anak pun kehasilnya kapan Nabi Nuh oke putranya beda jawab pemajikan Nabi Nuh ya, pemajikan Nabi Nuh ternyata beda jawab jadi orang berusaha melatah madrasah ya saya menangkap bagian dari tanggung jawab jawaban karena pertanyaan tadi rekuman sikap aranjin sama anak-anak jis keluar kata Nabi Mengkol keluar di ketatan kau istri melewati batas jawabannya sendiri jawabannya adalah pengajian jawabannya adalah tata risau itu jawaban kamu pamungkasnya kalau kamu tak kisah banyak. Singguring mata di nang kita tak berkurba. Kan itu kalau percaya di kepada kita kepungut itu istri perahu. Iki warisan ti guru kepungut dek. Kese cina di toko mau yang toko kopi. Ternyata kalau guru sih nanti kesungguh di wajahnya jadi pelajaran berharga. Bahan tim Quran tapi kade budak pulang nang sadar nang tungkul huruf dari tengah bangsa musik. Buka dua bahanan Quran, tapi kadek muda ulah memperhalap Quran untuk memenuhi hawa nafsu. Bahanan Quran, sangkan jadi cahaya kerlekah hidup. Situ di surat Al-An'am ayat 120 hidup terjadi dari cahaya ku Allah yang kita ilmu di Allah lumpang di tengah-tengah masyarakat di barengan ku cahaya insya Allah muatiti dulu di tata rajon muatiti dulu tadrakan hari iru di barengan ku cahaya. Mudah-mudahan madrasah nuye terus berkembang, terus didukung sangkan wujud orang kali mencari serta mudah-mudahan baik bahwa kurang jadi walaupun sholihun atau nabi kelihatan kehidupan menjadi pemimpin keharus mudah-mudahan bisa jadi pemimpin sesuai jin amanat di Allah subhanahu wa ta'ala. Para dekat teman-teman dulu cepat positif ya salam. Mudah-mudahan ayat gunakan manfaatnya ke orang keren. Lepas nahablah nandin ajran kini waktu biyakin aku rata'amin wajah nalil mutta'ina imamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.